السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita telah bahas pada kajian yang lalu tentang alamatu hadzal ilmi alladzi la yanfa', di antara ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat pada orangnya. Apa di antara ciri-cirinya? Yaksib sahibahu sahibuhu az-zahu wal faqr wal khuyala. Di antara ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat, bahwa si pemilik ilmu itu sombong, bangga diri, ujub. Sebab kalau ilmu itu nafi', kalau ilmu yang dipelajarinya bermanfaat bagi dirinya, niscaya bertambah ilmu akan bertambah tawadhu'. Bertambah ilmu akan bertambah sopan dan bertambah dia tidak sombong. Tetapi kalau ternyata tambah ilmu tambah sombong, semakin tinggi ilmu semakin sombong, itu bukti dalil bahwa ilmunya la yanfa', ilmunya tidak bermanfaat. Sampai kita pada ucapan Ibnu Rajab, wa qala Amr, man qala annahu alimun fa huwa jahil. Siapa yang berkata bahwa dirinya alim, maka dia jahil. Ini siapa yang sombong mengatakan saya alim, saya ulama, maka itu justru menunjukkan kalau dia jahil. Potongan berikutnya dari ucapan beliau adalah perkara yang dikritik oleh para ulama, tidak diterima oleh para ulama, yaitu kalimat wa man qala annahu mu'min fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya mu'min maka dia kafir, barang siapa yang menyatakan bahwa dirinya di surga maka dia di neraka. Qul inna a'udzu billahi sebutkan di sini dalam footnote-nya, dalam tahqiqnya, la raiba anna hadza min al mughayyabat. Tidak ragu lagi bahwa kalimat-kalimat tentang akhirat, tentang kekafiran tadi, maka itu suatu yang gaib. Barang siapa yang mengaku di surga maka dia di neraka. Siapa yang tahu kalau dia itu nantinya di neraka atau tidak di neraka? Qanabina a'azakumullah. Demikian pula siapa yang menyatakan dirinya mukmin maka dia kafir. Apakah kita tidak boleh menyatakan diri kita mukmin? Maka dikatakan di sini in shahha. Kalaupun sahih riwayatnya dari beliau rahimahullah, tetap kita tolak. Karena qaul manusia yu'khad wa yurad. Sebagaimana ucapan Imam Malik rahimahullah, kullu qawlin yu'khadu wa yutrak illa sahib hadal qabr. Atau ila Nabi SAW. Semua ucapan manusia bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali ucapan orang yang dikubur ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Sehingga ucapan ulama manapun kadang-kadang bisa diterima, kadang bisa ditolak. Karena manusia bisa saja tergelincir, bisa saja dia keliru dalam mengucapkan. Di antaranya kalimat ini. Kalau kalimat yang pertama, man qala annahu alim fahuwa jahil, sangat banyak dari para ulama. Ma'ruf. Siapa yang mengaku dirinya alim ulama, maka itu menunjukkan kalau dirinya bodoh. Sebab orang yang alim justru akan merasa dirinya tidak mengerti apa-apa. Sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab tentang akhlak talabul ilmi, pernah disampaikan bahwa al-ilmu thalathatu ashbar, bahwa ilmu itu ada tiga jengkal. Man ta'allama shibral awal, barang siapa yang mempelajari baru di jengkal pertama, takabbara, dia sombong. Ketika mencapai jengkal yang kedua, mulai tawadhu. Ketika mencapai jengkal ketiga, dia sadar bahwa dirinya belum tahu apa-apa. Lihat ucapan para ulama sebagaimana dinukilkan dalam kitab Hilyah Talabul Ilm atau kitab-kitab lain dari kitab-kitab adab talabul ilmi, disebutkan di sana al-ilmu salatatu ashbar, ucapan para ulama bahwa ilmu itu tiga jengkal. Di jengkal pertama sombong, wah saya sudah bisa ini, saya sudah bisa itu, saya alim mengerti ini mengerti itu, takabbar. Tetapi ketika meningkat lagi sampai tingkat yang kedua, di jengkal yang kedua, tawadhu, dia mulai tawadhu, mulai hilang kesombongannya. Wa fi shibri tsalis, ketika sampai di jengkal ketiga, dia sadar bahwa dirinya ternyata belum tahu apa-apa. Jadi ketika di tepi, laut itu kecil, masih di pinggir ini, dekat, nggak apa-apa, ternyata bisa kita arungi, masih sombong. Ketika sudah sampai di tengah, dia tidak lihat daratan sama sekali. Dia lihat ke depan lautan, ke kiri lautan, ke belakang lautan, ke belakang lautan. Seluruh penjuru, sejauh mata memandang, hanya air dan air dan air. Baru sadar ketika itu, ternyata saya belum ngerti apa-apa. Sama, orang yang belajar ilmu din juga begitu. Ketika masih di pinggir, merasa, enteng, gampang. Saya sudah tahu, saya sudah mengerti ilmunya. Tapi ketika dia sudah sampai di jengkal yang ketiga, dia sudah di tengah-tengah lautan ilmu. Kitab-kitab para ulama sekian ribu jilid, yang kalau kamu baca satu judul saja, sampai kamu mati belum selesai. Baru kamu sadar ketika itu. Ini berarti ilmu itu sangat luasnya. Dan ternyata saya ini belum apa-apa. Berarti ketika bertambah ilmunya, bertambah sadar bahwa dirinya tidak alim. Sehingga ma'ruf ucapan para ulama, man qala annahu alim fahuwa jahil. Siapa yang mengatakan bahwa dirinya saya alim, berarti dia itu memang orang bodoh. Belum mendapatkan ilmu kecuali baru sejengkal. Baru jengkal pertama, masih sombong. Wa min alamati dzalik. Dan diantara tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat, عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق. Di antara ciri-ciri, tanda-tanda bahwa ilmu seseorang tidak bermanfaat, kalau dia tidak menerima kebenaran, والانقياد إليه, dan tidak mau terikat kepada kebenaran, والتكبر, dan sombong, على من يقول الحق, sombong terhadap orang yang menyampaikan kebenaran. Bagaimana sombong kepada orang yang menyampaikan kebenaran? Memang makna sombong adalah menolak kebenaran. Ketika Rasulullah SAW menyatakan tidak akan masuk surga orang yang fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, enggak akan masuk jannah orang yang dalam hatinya ada sebiji darah dari kesombongan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami suka untuk memakai sendal kami bagus, memakai baju yang bagus, kami suka. Seseorang rajul taubahu hasanan wa na'luhu hasanah, suka kalau bajunya bagus, sendalnya bagus. Kata Nabi, kalau masalah baju yang bagus bersih, sendal yang bagus bersih, maka innallaha jamil wa yuhibbu kulla jamal. Allah indah dan Allah suka keindahan. Tetapi yang namanya kibr, batarul haq wa ghamtun nas, yang namanya sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini yang namanya sombong, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sehingga seorang yang berilmu dikatakan ilmunya la yanfa, mengerti Quran, mengerti sunnah, mengerti riwayat-riwayat, mengerti hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mengerti aqidah, mengerti usul fiqh, mengerti usul ad-din, mengerti usul dan qawaidul usul. Tetapi dia dalam keadaan menolak kebenaran yang disampaikan saudaranya. Dan meremehkan saudaranya yang menyampaikan kebenaran. Berarti ilmunya la yanfa', berarti orang itu tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Takabbur 'ala man yaqulu al-haq, sombong terhadap orang yang menyampaikan kepadanya kebenaran. Tetapi kalau para ulama, al-ulama al-'amilin, para ulama yang beramal, para ulama yang beramal dengan ilmunya, maka mereka tidak sombong dan mereka menerima kebenaran walaupun dari orang yang di bawahnya. Imam Syafi'i rahimahullah mengambil dari gurunya dan juga mengambil dari muridnya. Ketika bicara tentang hadis, kata Imam Ahmad, kalau masalah hadis aku bertanya, kata Imam Syafi'i, dalam masalah hadis aku bertanya pada Imam Ahmad. Ini aku bertanya kesahihannya dan bertanya tentang hadis kepada Imam Ahmad yang waktu itu muridnya. Khamilina azakumullah, ini menunjukkan ketidaksombongan mereka. Dan hampir para ulama menerima riwayat tidak hanya dari gurunya, tetapi juga dari orang yang di bawahnya. Ini menunjukkan kalau mereka menerima ilmu dari manapun datangnya, dari atas dia atau dari bawah dia, dari atas dalam artian kedudukannya atau dari bawah dalam artian kedudukannya, dari orang yang di bawah dia sebagai muridnya, sebagai orang yang lebih muda, tetap diterima kalau mereka membawakan riwayat yang hak, membawakan riwayat ilmu. Imam Malik ketika menyampaikan satu pendapat, selesai dari kajian itu datang seseorang, ya imam, bukankah dalam hal ini ada hadis yang sahih demikian dan demikian? Subhanallah, kata perawi yang menyampaikan, sungguh aku lihat. Ketika aku sampaikan hadis itu, dia menyatakan, hadihi hasan. Hadal sanad hasan. Sanad yang kamu bawakan ini bagus. Ini sanad yang sahih. Maka aku lihat ketika kajian berikutnya, beliau berpendapat dengan pendapat yang aku katakan. Padahal muridnya yang menyampaikan. Aku melihat beliau berubah pendapatnya memakai hadis yang aku sampaikan, yang beliau katakan hadza hasan, hadis ini hasan. Qanabina azakumullah, dan ini menunjukkan kalau beliau menerima dari bawahnya. Barakallahu fikum. Ini adab seorang alim atau seorang yang berilmu atau seorang talibul ilm, seorang yang sibuk dengan ilmu, maka mereka tentunya mengerti kebenaran itu adalah dalalatul mu'min. Yang namanya kebenaran itu adalah sesuatu barang yang milik orang mukmin yang hilang. Maka dimanapun dia dapati kebenaran, dia akan ambil, karena itu milik mereka. Dalalatul mukmin, yakni sesuatu milik orang mukmin yang lepas, sehingga ketika mukmin itu mendapatkan miliknya, dari atasnya, dari bawahnya, dari gurunya, dari muridnya, dari temannya, dari saudaranya, dari kakaknya, dari adiknya, sekalipun dia akan terima. Ini kebenaran, ini milik kita, ini milik kaum mukminin, kaum muslimin. Maka diterima. Itu menunjukkan kalau orang itu betul-betul memiliki ilmu yang yanfa', memiliki ilmu yang nafi'. Khususan in kana dunahum fi a'yunin nas. Menerima kebenaran dari mana saja, khususnya walaupun dari orang yang lebih rendah kedudukannya. Ya tadi, guru kepada muridnya, atau seorang bapak menerima riwayat dari anaknya, atau seorang kakak mendengarkan nasihat dari adiknya. Kalau dia bisa menerima kebenaran dari orang yang dunahum, orang yang di bawahnya, fi a'yunin nas, di mata manusia, maka itu ciri-ciri kalau ilmunya nafi', ciri-ciri kalau ilmunya bermanfaat. Wal israru 'alal batil khasyata tafarruqi qulubin nas 'anhum bi idhari ar-ruju' ila al-haqqi وربما أظهروا بألسنتهم دم أنفسهم وافتقارها على الرؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء. قال ابن رجب رحمه الله أدب إصرار على الباطل أدب sebaliknya, orang yang tetap israr. Apa terjemahan israr dalam bahasa Indonesia-nya? Tetap kekeh. Ngerti kekeh? Ngotot pada kesalahannya. Israr alal batil, terus menerus di atas kebatilan. Walaupun sudah ditegur oleh adiknya, ditegur oleh muridnya, ditegur oleh orang yang dibawanya, tetap gengsi. Kenapa dia tetap memegang dengan kebatilan? Khasyata tafarruq qulubun nas. Karena khawatir tafarruq qulubun nas anhum. Khawatir manusia akan bubar, meninggalkan dia. Kalau saya bilang, ya saya salah, si fulan yang benar, padahal fulan itu di bawah saya, nanti umat akan lari dari saya, akan pindah semua kepada murid saya. Lihat ya, kalau seperti itu, israr alal batil, tetap dia ngotot di atas kebatilannya, tidak mau rujuk karena khawatir muridnya bubar, karena khawatir orang-orang lari dari dirinya. Kalau dia idharur rujuk ilal haq, kalau dia menampakkan dia kembali kepada kebenaran, atau rubbama azharu bi alsinatihim dhamma anfusihim wa iftiqariha ala ru'usil ashhad liyataqid an-nas fihim annahum 'inda anfusihim mutawadhi'un fa yamdahuna bidzalik. Atau bisa jadi dia menampakkan di lidahnya cercaan terhadap diri-diri mereka sendiri, wa iftiqariha ala ru'usil ashhad, dan merendahkannya di hadapan manusia. Liyataqidan nas fihim annahum 'inda anfusihim mutawadhi'un, ditunjukkan kepada halayak ramai agar manusia ya'taqidu, agar manusia meyakini. Liyataqida an-nasu, agar manusia berkeyakinan bahwa orang ini orang yang tawadhu. Annahum 'inda anfusihim mutawadhi'un, bahwa mereka adalah orang-orang yang tawadhu. Fayumdahuna bidzalik, sehingga manusia memujinya. Wa huwa min daqa'iq abwabir riya, dan ini sungguh termasuk bab yang rinci dari bab riya. Bab rinci, bab yang sangat kecil dari riya. Kecil bukan dalam artian dosanya kecil, bukan. Kecil dalam artian bentuknya sangat samar, sangat kecil, enggak terlihat hampir-hampir. Sebab orang tadi yang sombong tadi sudah ditegur demikian-demikian oleh muridnya, oleh orang yang dibawanya secara ilmu, atau oleh adiknya, adik kelasnya, oleh orang yang di bawahnya, MTS ditegur MTT misalnya, atau orang yang di tempat yang ali ditegur oleh orang yang di bawahnya, orang anak musawasithah, kemudian dia gengsi untuk rujuk karena khawatir orang-orang lari dari dirinya, maka dia tetap menyatakan pokoknya apa yang saya katakan adalah hak. Saya menyampaikan apa yang saya baca dari dalil Quran, Sunnah. Kemudian menggambarkan seakan-akan dirinya mutawadhi', dan saya sungguh enggak memiliki ilmu apa-apa kecuali apa yang saya baca saya sampaikan. Masya Allah. Aslinya enggak mau rujuk, padahal dia tahu yang disampaikan oleh murid tadi hak, hadis sahih. Ya memang hadis itu sahih, tapi bukankah ada hadis-hadis lain yang lebih sahih? Saya ini bukan orang yang begini, bukan orang yang begitu. Saya terima ilmu dari mana saja, hanya saja. Masya Allah, sudah dia dalam keadaan tidak mau menerima kebenaran, dan dia tetap israr alal batil. Kemudian dia menggambarkan seakan-akan dirinya mutawadhi. Ini kata Ibn Rajab, min daqa'iq abwabir riya, rincian bab riya. Itu sebenarnya riya, ingin dipuji sesungguhnya. Kama nabaha alaihi tabi'un, sebagaimana diperingatkan oleh para tabi'in, para pengikut sahabat, dan juga orang-orang yang setelahnya dari para ulama. Khana bin a'azakumullah, riya yang jelas, yang kelihatan gamblang, adalah ketika orang menyatakan, sesungguhnya saya yang paling alim, saya yang paling pinter, saya enggak ada yang ngalahkan ilmunya, siapa di sini yang lebih dari saya hafalannya. Itu sombong, riya ingin dipuji. Tetapi yang tadi juga sama, tapi lebih samar, lebih rinci. Mana yang lebih berbahaya? Yang lebih rinci tadi berbahaya. Orang-orang bisa menyangka kalau orang ini benar-benar menyampaikan ilmu, dan benar-benar yang disampaikannya hak, padahal batil. Hati kecilnya tahu itu salah. Tapi saya mau ngatakan depan umum, wah, manusia akan lari. Maka dia bergaya bahasa dengan gaya bahasa yang seakan-akan dia tidak salah. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa beratnya menyatakan saya salah, si fulan yang benar? Apa beratnya? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa ardahu. Seorang Amirul Mukminin, khalifah, seorang yang sangat mulia, pemimpin khalifah, tetapi ketika ditegur oleh wanita tua, ketika membatasi mahar, tidak boleh lebih dari sekian, ditegur. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kunta Umairan, wa asbahta Umaran, wa sirta Amiran, fattaqillah. Engkau dulunya Umar kecil, kemudian jadi Umar besar, kemudian jadi Amirul Mukminin. Bertakwalah kepada Allah. Bukankah Allah menyatakan dalam Al-Quran, kalaupun salah seorang mereka memberikan atau menentukan mahar, ihdahunna qintara, kalaupun salah seorang mereka memberikan maharnya satu qintar, satu pikulan emas, kenapa kamu membatasi? Padahal di sini disebutkan dalam Al-Quran demikian. Apa jawaban Amirul Mukminin ketika mendengar ayat itu yang disampaikan, menerima kebenaran dan menyatakan, akhta'a Umar wa asabat imra'ah, Umar salah, wanita itu yang benar, aku cabut kembali ucapanku. Ditarik ucapannya dan menyatakan dengan tegas, Umar salah, wa asabat imra'ah, dan benar wanita itu. Alhamdulillah, kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula sekian para ulama setelahnya. Kalau salah, dia akan menyatakan saya salah. Sebagaimana Imam Malik tadi merubah pendapatnya setelah disampaikan hadis yang hasan. Wa yadhhar minhum qabul al-madhi wa istijlabihi mimma yunafis sidq wal ikhlas. Yadhhar minhum, tampak dari mereka, dari orang-orang murai tadi yang senang dipuji tadi, tampak dari mereka qabul al-madhi, senang dipuji, menerima pujian-pujian. Wastijlabihi mimma yunafis sidq, wastijlabihi, dan sangat mencari, istijlab mengambil, mencari puji-pujian itu, mimma yunafis sidq wal ikhlas, yang itu semuanya bertentangan dengan kejujuran dan keikhlasan. Orang yang jujur dan ikhlas dalam beramal, dalam menyampaikan ilmu, bukan ingin pujian, bukan ingin sanjungan. Tapi orang yang ingin disanjung, ingin dipuji, maka orang itu berarti tidak memiliki kejujuran dan tidak memiliki keikhlasan. Fa innas sadiq yakhafun nifaq. Karena sesungguhnya as-sadiq, orang yang jujur, yakhafun nifaq, takut ada kemunafikan dalam hatinya. Yakhafun nifaq ala nafsihi, mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Wa yakhsha ala nafsihi, dan mengkhawatirkan atas dirinya kemunafikan. Dan mengkhawatirkan juga atas dirinya su'ul khatimah, khawatir mendapatkan akhir yang jelek, su'ul khatimah. Fa huwa fi syughlin syaghil an qabul al-madhi wa istihsanihi. Maka orang-orang seperti ini sangat sibuk, yang betul-betul menyibukkan dirinya untuk berpaling dari qabulil madhi, berpaling dari menerima pujian, wastihsanihi, atau menganggap baik pujian. Falihadza kana min alamati ahli al-ilmi an-nafi' annahum la yarana li anfusihim halan wala maqaman wa yakrahuna biqulubihim at-tazkiyah wal madh wa la yatakabbaruna ala ahad. Maka seorang yang jujur imannya, orang yang jujur kalimat-kalimatnya sesuai apa yang di hatinya dengan apa yang dikerjakannya, maka mereka bukan ingin dipuji, bahkan dia menyibukkan diri dari sesuatu yang namanya pujian. Menyibukkan diri dari itu maknanya tidak ngurusi pujian, sibuk dengan sesuatu yang lain. An qabulil madhi, an dari qabulil madhi. Jadi jangan sampai salah menerjemahkan. Kalimat an menunjukkan dia sibuknya dari, artinya tidak sibuk dengan masalah pujian atau mencari pujian, tapi sibuk dengan sesuatu yang lain, yaitu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Falihadza kana min alamati ahli al-ilmi an-nafi'. Oleh karena itu, di antara tanda-tanda seorang yang memiliki ilmu yang nafi', annahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman. Orang yang memiliki ilmu nafi', dia dalam keadaan tidak berpendapat dan tidak melihat pada dirinya bahwa dirinya memiliki keadaan yang hebat, yang istimewa, wala maqaman, tidak pula kedudukan-kedudukan yang tinggi. Tidak, ya. Tidak merasa ada apa-apanya. Saya ini bukan apa-apa. Saya ini tidak memiliki apa-apa. Saya ini bukan tokoh, bukan apa. Bukan alim, bukan ulama. Wa yakrahuna biqulubihim tazkiyah. Dan tidak suka tazkiyah dari manusia. Fadhilna a'zakumullah. Tidak suka tazkiyah dari manusia. Sehingga seringkali para ulama ketika disampaikan oleh moderatornya kalimat-kalimat yang memuji, maka para ulama itu tidak suka. Ketika moderatornya mengatakan, alhamdulillah telah datang Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Alim Ibnu Taimiyah fi hadzal zaman, Ibnu Taimiyah di zaman ini, seorang yang tidak ada duanya di dunia ini, akan mengisi pada kita kalimat-kalimat yang masya Allah, yang begini, yang atirah, yang bahasa-bahasa yang kepanjangan. Itu biasanya ketika sih dipersilakan falyatafaddal mashkura, silakan tafaddal, kami ucapkan jazakumullah khair. Datang Syekh tadi berbicara membantah apa yang diucapkan tadi. Ana lastu kama qala al-akh, aku tidak seperti yang dikatakan oleh orang tadi. Ana talibun min thullabil ilm, aku tidak lain kecuali talib min thullabil ilm. Dibantah oleh Syekh hafizahullah taala, dan itu terjadi pada sekian para ulama. Maka saya tidak sebutkan satu orang ulama, karena kejadiannya bukan hanya pada satu para ulama. Sekian mereka hampir sama kalimatnya. Ana tidak lain kecuali talibul ilm. Ana sama seperti kalian mencari ilmu. Dan seterusnya. Menunjukkan bahwa mereka masya Allah mutawadhi'un wa ilmuhum ilmun nafi'. Dan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mempengaruhi dirinya sehingga dia mutawadhi', sehingga dia orang yang tawadhu' dan tidak sombong. La yuridu tazkiyah wa la yajlibu tazkiyah wa la yabhath 'an tazkiyah. Tidak ingin dipuji, tidak suka dipuji, dan enggak nyari untuk dipuji. Apalagi tazkiyah disucikan. Fala yuzakku anfusahum. Wal madh, tidak pula mencari sanjungan. Wa la takabbaruna 'ala ahad, dan tidak suka pula untuk sombong kepada seseorang. Berkata Al-Hasan, innamal faqih az-zahid fid dunya ar-raghib fil akhirah. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, innamal faqih az-zahid, sesungguhnya seorang yang faqih dan zuhud di dunia adalah ar-raghib fil akhirah, adalah orang yang mencari akhirat. Al-Basir bidinihi, yang mengetahui agamanya. Al-muwadhib ala ibadati rabbih, yang terus menerus. Muwadhib maknanya langgeng terus menerus dalam beribadah kepada Rabbnya. Tidak sesaat saja. Si fulan mau datang. Dia mulai hari itu puasa. Kemudian ketika tok-tok-tok assalamualaikum, bilang api sedang sholat duha. Apinya sedang sholat duha. Masya Allah. Padahal biasanya enggak pernah sholat duha. Ketika tamu datang, digambarkan seakan-akan dia orang yang soleh, yang siang hari puasa, paginya sholat duha, malamnya sholatul lail. Silakan. Silakan Pak Ustaz. Oh, saya puasa. Masya Allah. Menyambut tamu dengan puasa. Mahara. Kalau bukan dia memang sengaja ingin dipuji. Ikhwan bin a'azakumullah. Kaum muslimin. Hafizakumullah ajma'in. Dikatakan oleh Al-Hasan yang namanya Al-Faqih Az-Zahid, orang yang faqih dan zuhud, adalah orang yang zuhud di dunia karena cari akhirat. Bukan orang zuhud di dunia cari dunia. Ada orang yang zuhud di dunia cari dunia? Ada. Berpenampilan compang-camping, berpenampilan dengan penampilan seorang yang sangat kumuh, dalam keadaan memakai pakaian yang juga lusuh, Kenapa kamu bersikap seperti itu? Oh, ini zuhud. Padahal dia mampu beli setrikaan untuk nyetrika. Dia mampu untuk beli deterjen untuk mencuci bajunya. Dia mampu untuk membeli baju bahkan. Tapi dia gak mau. Kenapa kok gak mau beli baju yang baru, yang bagus, supaya gak copang samping? Kenapa gak mencuci dengan pakaian, apa, dengan deterjen supaya bersih? Kenapa gak memakai wangi-wangian dengan minyak wangi? Kenapa? Ya saya kan zuhud, katanya. Zuhud nyari apa? Kalau zuhud nyari pujian, berarti kamu zuhud di dunia untuk nyari dunia. Karena pujian itu juga dunia. Dan itu menunjukkan kamu tidak zuhud. Yang namanya zuhud untuk cari akhirat. Kalau zuhud untuk cari akhirat, maknanya adalah hendaklah kamu beramal dengan amalan yang saleh untuk mendapatkan akhirat. Disunahkan untuk ke masjid dengan pakaian yang bersih. Bersihkan pakaianmu. Disunahkan ke masjid dengan wangi-wangian. Berupayalah untuk bisa memiliki wangi-wangian. Kalau kamu dalam keadaan ingin mencari akhirat, kerjakanlah sunnah demi sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dikatakan tadi, Allah jamil wa yuhibbu kulla jamal. Allah indah dan suka keindahan. Nah, kamu nyari apa? Ya saya mampu beli, tapi kan enggak kelihatan zuhud nantinya. Oh. Berarti urusannya kelihatan zuhud. Supaya dilihat kamu zuhud, supaya dilihat kamu adalah orang yang soleh, yang tidak sombong, supaya dilihat bahwa kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu. Berarti kamu adalah orang yang mencari dunia. Kalau kamu mencari pujian, berarti cari dunia. Kalau cari dunia, berarti bukan zuhud. Bukan zuhud. Kata Al-Hasan Al-Basri dalam kalimat ini, innamal faqih az-zahid fid dunya ar-radi fil akhirah. Yang namanya orang faqih dan zuhud adalah orang yang nyarinya akhirat, bukan nyari pujian. Carinya pahala di akhirat, bukan cari pujian. Yaitu orang al-basir bidinihi, yaitu orang yang mengerti agama, alim al-basir, yang memiliki basirah. Basirah adalah ilmu. Memiliki basirah ilmu tentang agamanya. Al-muadib ala ibadati rabbih. Yang terus menerus dalam ibadah kepada Rabbnya. Demikian diriwayatkan dari Al-Hasan. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Dan juga disebutkan oleh Ad-Darimi riwayatnya. Dan juga oleh Al-Ajurri dalam Al-Akhlaq. Kitab Al-Akhlaq. Wabnu Battah juga meriwayatkan juz. Dalam juz Al-Khala' wa Abu Nu'aim, Abu Nu'aim fil Hilyah. Dan dinukilkan pula oleh Abu Nu'aim fil Hilyah dan isnaduhu hasan. Sanadnya hasan sampai kepada at-tabi', tabi'in masyhur, wa huwa al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Wa fi riwayatin qala, dan dalam riwayat lain juga dikatakan, qala alladhi la yahsud mimman fawqahu wa la yaskhar mimman dunahu. Dalam riwayat lain setelah Hasan al-Basri masih melanjutkan, orang yang zuhud, orang yang faqih zahid adalah orang yang tidak hasad pada orang yang di atasnya dan tidak memperolok-olok orang yang di bawahnya. Tidak hasad kepada orang yang di atasnya dan tidak yaskhor, meremehkan, mentertawakan orang yang di bawahnya. Itu baru al-faqih zahid. Kalau dia zuhud kemudian menyatakan, ah si fulan itu gak ada zuhudnya. Kenapa? Itu lihat. Walaupun dia ulama, memang saya tahu ulama, tapi lihat. Bajunya pening. Mahalan. Lihat imamahnya. Itu yang di toko harganya sekian. Datang pakai mobil, pergi pakai mobil. Apaan itu? Ulama kok begitu? Astagfirullahaladzim. Dia dalam keadaan ingin dikatakan sebagai zuhud, murai, sudah salah dia. Dalam keadaan niatnya niat riya, ingin dikatakan zuhud, di samping itu dia membatalkan zuhudnya dengan hasad kepada yang di atasnya. Ini ulama lebih terkenal, dia enggak terkenal. Kenapa enggak punya ilmu? Punyanya zuhud-zuhudan, bukan zuhud yang beneran. Zuhud-zuhudan. Ya niyatazahad atau ya tasanna, mengada-adakan sesuatu yang dibuat-buat supaya kelihatan zuhud. Maka dia jengkel dengan ulama yang kayaknya kurang zuhud, tapi kok lebih terkenal dari saya, lebih dimuliakan dari saya, padahal mana zuhudnya? Alhamdulillah Allah berikan kemakmuran kepada mereka para ulama, dan kaum muslimin mereka-mereka para tujar yang memiliki harta senang dengan para ulama tersebut. Ini, ambil punya aku. Ini, pakai mobilku. Ini, Masya Allah. Mereka tidak cari dunia. Tapi kalau Allah kasih, kenapa ditolak? Apa alasan syar'i untuk menolaknya? Dia bisa berdakwah lebih mudah. Dia bisa menjangkau tempat-tempat yang tidak dijangkau dengan jalan kaki. Masya Allah. Maka zuhud-zuhud tadi, yang sampai kemudian muncul cercaan kepada para ulama, berarti itu bukan zuhud yang sebenarnya. Apa kata Hasan al-Basri tadi? Al-faqih zahid. Seorang faqih yang zuhud adalah seorang yang tidak hasad kepada orang yang di atasnya. Wala yaskhar mimman dunahu. Dan tidak meremehkan apa yang di bawahnya. Dia zuhud kemudian meremehkan di bawahnya. Ah, mereka itu gak ngerti apa-apa. Gak ngerti apa itu zuhud. Lihat saya yang sudah sampai seperti ini, sampai seperti itu. Wala ya'khud 'ala 'ilmin 'allamahu Allah ajra. Dan juga seorang faqih zahid adalah orang yang tidak mengambil dengan ilmu yang diajarkannya, tidak mengambil bayaran. Kalau dibayar mau ngajar, enggak dibayar enggak mau ngajar. Kalau dikasih imbalan mau nyampaikan ilmu, kalau enggak dikasih imbalan enggak mau nyampaikan ilmu. Maka ini bukan zuhud. Wa hadzal kalam al-akhir qad ruya. Dan ucapan yang terakhir ini diriwayatkan maknahu, secara maknanya dari Ibn Umar min qawlihi, dari ucapan beliau. Ini ucapan Ibn Umar. Wa ahlul ilmi nafi' kullama zadu fi hadzal ilm. Maka orang-orang yang memiliki ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, setiap bertambah ilmunya, izdadu lillahi tawadu'an. Orang yang memiliki ilmu dan ilmunya bermanfaat, setiap bertambah ilmunya, izdadu lillahi tawadu'an. Maka bertambah pula tawadu'nya. Bertambah ilmunya, bertambah tawadu'. Bertambah ilmunya, bertambah dia tidak sombong. Wa khasyatan wa inkisaran wa dhullan. Dan semakin tinggi pula rasa takutnya kepada Allah. Dan semakin tinggi pula inkisar al-qalbi. Qalb inkisar, yani hati itu menjadi luluh. Semakin banyak ilmunya, semakin luluh hatinya. Gampang menangis. Ditegur dengan ayat dan hadis, menangis dia. Mudah dinasehati. Wa dhullan, dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendah di hadapan Allah, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bin Azzaqullah, demikian yang namanya al-faqih az-zahid, menunjukkan kalau dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Maka kata Hasan al-Basri sudah disebutkan beberapa sifat-sifatnya. Yang pertama, dia mencari akhirat bukan cari pujian. Yang kedua, dia akan terus-menerus ibadahnya, tidak mendadak. Ketika dilihat semakin bagus ibadahnya, ketika tidak dilihat menjadi orang yang paling rusak. Demikian pula dalam keadaan orang yang tidak hasad pada orang di atasnya, dan juga tidak meremehkan orang yang di bawahnya, dan juga tidak cari dunia dengan ilmu yang disampaikannya. Dan ini dinukil yang terakhir juga dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dikeluarkan oleh Ad-Darimi dari ucapan Ibn Umar. Wa fihi man lam yusam, tapi sayang di dalam sanadnya ada rawi yang lam yusam, yang tidak disebut siapa, majhul. Nah, tetapi kepada Hasan al-Basri sanadnya hasan. Qul inna a'udzubikumullah, maka ilmu yang bermanfaat, semakin pemiliknya bertambah ilmu, maka pasti orang itu akan bertambah tawadhu'nya kepada Allah, semakin berkurang sombongannya, dan semakin semangat ibadahnya, dan dia semakin ikhlas kepada Allah Ta'ala, semakin luluh hatinya, semakin mudah dinasehati, semakin mudah menerima kebenaran dari manapun dia dapatkan. Ini ciri-ciri ilmu yang bermanfaat bagi seseorang. Wallahu Ta'ala a'lam. Nasallahu taufiqul afiyah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.